Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fi din wa akhwati fi Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab Tauhid li fadilat Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Al-Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih pada bab yang pertama, yaitu tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas tentang 10 wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung, dan dari 10 wasiat itu disebutkan pada wasiat yang pertama adalah tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan berbuat syirik. Betapa pentingnya wasiat ini, sehingga pada dalil yang berikutnya kita akan membahas satu asar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang pertama di dalam kitab Tauhid. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-mu'allif, penulis kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, yaitu Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dalam matan kitab Tauhid. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya tanda atau stempel dari beliau, falyaqra qawlahu ta'ala, maka hendaklah ia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'un. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian, sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya inilah jalaniku yang lurus, ikutilah jalan itu. Al-ayah, yakni sempurnakan ayatnya, yang beliau maksudkan adalah ayat yang sudah kita bahas, yaitu Al-An'am 151 sampai 153. Baik, alhamdulillah ayat ini sudah kita bahas. Hanya saja disebutkan asar ini untuk menekankan kepada kita betapa pentingnya wasiat-wasiat tersebut. Baik. Dalam catatan kaki disebutkan akhrajahu Tirmidzi, asar ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, nomor 3080. Demikian pula At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat nomor 1208. Waqala Abu Isa, dan berkata Abu Isa, yakni At-Tirmidhi, hadha hadithun hasanun gharib. Baik. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau, Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia yang mengucapkan athar ini, ini kita istilahkan athar ya. Athar itu bisa dua makna. Bisa maksudnya hadis, namun lebih banyak digunakan untuk menyebutkan tentang ucapan sahabat dan tabi'in. Dikatakan athar dari sahabat atau tabi'in. Kadang juga yang dimaksudkan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang yang dimaksudkan Al-Qur'an dan hadis dan ucapan para sahabat. Baik, namun lebih ma'ruf, lebih banyak dipakai kalau disebut athar, berarti itu adalah ucapan sahabat dan tabi'in. Baik. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, huwa Abdullah Ibnu Mas'udin Ibn Ghafil Ibn Habib Al-Hudali. Beliau adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudali. Sahabiyun jalil minas sabiqin al-awwalin. Sahabat yang mulia dari kalangan orang-orang yang pertama masuk Islam. Min kibari ulama as-sahabah. Termasuk pembesar ulama sahabat, yakni termasuk para sahabat yang memiliki pengetahuan atau ilmu yang sangat mendalam tentang Al-Quran wa Sunnah, makna-makna Al-Quran wa Sunnah. Lazaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering bersama beliau untuk menuntut ilmu. Demikianlah di antara kunci keberhasilan di dalam menuntut ilmu adalah selalu mendampingi sang guru. Atau mungkin di masa kita ini dikenal dengan pondok-pondok pesantren. Watufiya sanata 32 hijriyatan, dan beliau radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 32 hijriyah. Baik. Inilah sekilas biografi sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Adapun keutamaan beliau disebutkan dalam banyak hadis, sehingga Syekh mengatakan beliau termasuk pembesar ulama di kalangan sahabat yang senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud sendiri, beliau pernah bersumpah, walladzi la ilaha ghairuhu ma min kitabillahi suratun illa ana a'lamu haythu nazalat. Demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah selainnya, tidak ada satupun surat di dalam kitab Allah kecuali aku tahu ketika dia turun. Wama min ayatin illa ana a'lamu fima unzilat. Dan tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran kecuali aku tahu tentang apa dia diturunkan. Subhanallah. Mari kita perhatikan bagaimana kedalaman dan kedetailan ilmu para sahabat tentang Al-Quran. Ini baru satu orang Ibnu Mas'ud. Belum lagi sahabat-sahabat yang lebih mulia dari beliau. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya. Kata beliau, tidaklah ada satu ayat dalam Al-Quran kecuali aku tahu tentang apa ayat itu diturunkan. Walau a'lamu ahadan huwa a'lamu bi kitabillahi minni tablughuhul ibil la raqibtu ilaihi. Andaikan aku tahu ada seseorang yang lebih tahu tentang kitab Allah dariku sampai padanya perjalanan unta, maka aku akan berkendara kepadanya. Ini semangat Abdullah bin Mas'ud untuk mempelajari Al-Quran. Ya, beliau katakan, andaikan aku tahu ada seorang yang lebih mengerti tentang Al-Quran dari aku, maka aku akan berjalan kepadanya untuk mempelajari hal tersebut. Inilah semangat yang membawa para sahabat meraih ilmu yang sangat mendalam. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullahu taala menceritakan dalam sahihnya tentang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, berjalan selama sebulan lamanya dari Madinah ke Syam cuma untuk mendengarkan sebuah hadis dari Abdullah bin Unais, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah didengarkan oleh Abdullah bin Unais langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat para sahabat dalam menuntut ilmu agama. Ya. Demikian pula tentang keutamaan Ibnu Mas'ud, bahwasannya suatu hari pernah murid-muridnya Murid-muridnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma menyebut nama Ibnu Mas'ud. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, beliau juga termasuk ulama, pembesar ulama di kalangan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Laqad dzakartum rajulan la azalu uhibbuhu ba'da syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika disebut nama Ibnu Mas'ud di depan beliau, maka beliau mengatakan, "Sungguh kalian telah menyebutkan seseorang yang selalu aku cintai setelah aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.' Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Khudzul Qur'an min arba'atin.' Ambillah Al-Qur'an dari empat orang. Min ibni Ummi Abdin, pertama dari Ibnu Mas'ud, dimulai dengan Ibnu Mas'ud. Wa Mu'adz ibn Jabal, wa Ubay ibn Ka'ab, wa Salim maula Abi Hudzaifah. Dari Ibnu Mas'ud, dari Mu'adz bin Jabal, dari Ubay bin Ka'ab, dan dari Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah. Inilah empat orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari Al-Qur'an. Para sahabat yang bacaannya paling bagus dan pengetahuan mereka tentang Al-Quran paling baik. Empat orang, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai pertama kali dengan menyebutkan nama Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Dan dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Sa'alna Hudzaifah 'an rajulin qaribis samti wal hadi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta na'khudha anhu." Kami pernah bertanya kepada Hudzaifah yakni Hudzaifah ibnul Yaman, juga termasuk pembesar dari kalangan sahabat. Kami tanyakan kepada beliau tentang seseorang yang paling mirip perangainya dan petunjuknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kami belajar darinya. Ini termasuk metode dalam menuntut ilmu. Kita bertanya kepada guru kita yang sudah kita kenal berjalan di atas sunnah, siapa lagi guru yang lain yang kira-kira kita bisa menuntut ilmu darinya? Faqala, maka Hudzaifah mengatakan, ma a'rifu ahadan aqraba samtan wa hadiyan wa dallan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abdin. Aku tidak tahu seseorang yang lebih sesuai perangainya, petunjuknya, dan pendalilannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding Ibnu Ummi Abdin, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Asar ini diriwayatkan Al-Bukhari. Demikian di antara hadis-hadis dan juga pujian para sahabat yang lainnya terhadap sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Al-Imam At-Tabrani, demikian pula Al-Imam Ahmad dan para ulama muhaddisin yang lainnya meriwayatkan tentang kisah yang menakjubkan yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud dan sebagian teman-temannya. Ternyata Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang kurus, bukan seorang yang memiliki badan atletis, ya, yang mungkin apabila dilihat oleh orang kagum, ya, atau mungkin sekarang dijadikan foto model majalah. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang sangat kurus, sehingga pernah bercerita Sarah binti Abdullah ibn Mas'ud, anak beliau yang bernama Sarah, anna abaha akhbaraha, bahwasannya bapaknya mengabarkan kepadanya, bainama huwa yamshi wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id hamazahu ashabuhu aw ba'duhum. Ketika Ibnu Mas'ud sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di belakang beliau, maka sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, teman-temannya atau sebagiannya itu mencandai beliau. Kenapa? Kenapa mereka mencandai Ibnu Mas'ud? Karena kurusnya badan beliau. Disebutkan di akhir riwayat, ka'annahum ajibu min khifatihi. Mereka merasa lucu, ya, karena kurusnya Ibnu Mas'ud, kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la Abdullah fil mawazin yaumal qiyamah askalu min Uhud." Demi yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Abdullah bin Mas'ud pada timbangan di hari kiamat lebih berat dari gunung Uhud. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikian pula dalam riwayat At-Tabrani dari Ummi Musa, juga seorang wanita. Beliau mengatakan, sami'tu Aliyan yakul. Aku pernah mendengar Ali mengatakan, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'udin ayyas ada syajaratan fayatiyahu bisyai'in minha. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk menaiki sebuah pohon agar mengambilkan sesuatu dari pohon tersebut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pohon arak, pohon siwak, ya. Tapi ini bermanfaat juga, kurus badannya disuruh naik pohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fanadara ashabuhu ila humushati saqaihi fadhahiku. Maka teman-teman Ibnu Mas'ud melihat betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil sekali. Ya, kurus. Sahabat yang mulia kurus betisnya. Mereka pun tertawa. Mereka merasa lucu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yudhikukum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, apa yang membuat kalian tertawa? Maksudnya di sini beliau mengingkari. Kenapa kalian tertawa? Dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Larijlu Abdullah fil mizan athqalu min Uhud." Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud ini pada timbangan kelak di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Sebaliknya disebutkan dalam riwayat, ada orang yang gemuk, timbangannya pada hari kiamat itu tidak ada apa-apanya. Demikianlah timbangan pada hari kiamat sesuai dengan amalan seseorang. Baik. Ini semuanya adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan setiap kali kita membaca hadis, kita membaca asar dari para sahabat, tentunya kita mengingat jasa-jasa para sahabat yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Iya. Mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghafal apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian mereka bisa mengajarkannya kepada generasi selanjutnya. Akhirnya pada hari ini Al-Qur'an masih kita nikmati. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mudahnya kita pelajari. Itu tidak lepas dari jasa-jasa besar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah rahasianya kenapa orang-orang Syiah dan orang-orang kafir, terutama di masa ini yang diwakili oleh orientalis, mereka mencaci para sahabat. Mereka merendahkan kewibawaan para sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan dan menuduh para sahabat munafik serta telah merubah-rubah Al-Quran dan Sunnah. Iya. Ini rahasianya. Kenapa orang-orang kafir dan golongan Syiah yang juga golongan kafir itu suka menjelek-jelekkan para sahabat. Ya. Secara logika kalau kita pikirkan, apa untungnya bagi mereka? Ya. Apa untungnya bagi mereka menjelek-jelekkan para sahabat? Tidak ada untungnya. Kalau begitu apa yang mereka inginkan? Ternyata ada maksud yang tersembunyi, yaitu untuk membatilkan Al-Quran wa Sunnah. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Mereka tidak mungkin mencaci Allah. Kalau mereka mencaci Allah, atau mereka mengatakan secara terang-terangan, Al-Quran ini gak bisa dipakai. Al-Quran ini bukan wahyu dari Allah. Umat Islam tentunya akan menolak. Demikian pula mereka gak akan mungkin langsung mencaci Nabi SAW, kalau tujuannya mau menjauhkan umat Islam dari hadis-hadis Nabi. Sebab umat Islam justru sebaliknya akan marah ketika nabinya yang mulia yang begitu dicintai itu dicaci. Mereka tidak akan mungkin langsung mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu jangan diamalkan. Maka pada akhirnya yang mereka dapatkan sebagai batu loncatan untuk membatalkan Al-Quran wa Sunnah adalah dengan mencaci para sahabat. Sehingga dibuatlah kisah-kisah palsu, cerita-cerita dusta tentang para sahabat untuk menjelek-jelekan mereka. Ini kerjaannya kaum Syiah. Tujuannya apa? Kalau para sahabat kita kemudian percaya ucapan mereka bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang jelek perangainya, orang-orang yang tidak jujur, bahkan mereka sudah kafir, ya, seperti kata seorang tokoh pimpinan ormas Islam yang katanya terbesar di Indonesia. Setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabat kafir lagi katanya. Kecuali beberapa kaum, itu pun bukan karena mereka beriman, tetapi karena satu suku dengan Rasulullah SAW. Seorang tokoh yang pernah belajar di Saudi Arabiyah, kemudian setelah lulus, lupa dengan jasa-jasa Saudi Arabiyah kepadanya. Padahal dia belajar S1, S2, S3 gratis. Ya, difasilitasi oleh pemerintah Saudi. Setelah lulus, dia caci maki, dia fitnah, dia jelek-jelekkan pemerintah Saudi. Ternyata dia sudah terpengaruh pemahaman Syiah, mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa untungnya bagi mereka mengkafirkan para sahabat? Enggak ada untungnya. Kalau begitu apa maksud mereka? Maksudnya adalah agar kita berpaling dari Al-Qur'an was sunnah sesuai pemahaman sahabat. Ya. Kalaupun kita masih mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, maka silahkan kata mereka, asalkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ya. Sehingga dari situlah munculnya berbagai macam pemahaman yang menyimpang. Itu tujuan mereka. Tujuan mereka mencaci para sahabat, menjelek-jelekkan para sahabat, agar Al-Quran dan Sunnah tidak lagi kita amalkan. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah ternyata diriwayatkan, disampaikan kepada generasi berikutnya oleh orang-orang yang tidak jujur. Bahkan kafir atau munafik. Ya, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah. Ini tujuan mereka. Iya. Ini tujuan mereka. Oleh karena itu, sahabat yang paling banyak dikisahkan dusta adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau kita percaya ucapan Syiah tentang para sahabat, tidak ada gunanya lagi Al-Quran dan Sunnah yang ada hari ini. Sebab diriwayatkan, dinukil oleh orang-orang yang tercela menurut pemahaman kaum Syiah. Iya. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan, La tasubbu ashabi. Ini hadis Bukhari dan Muslim, juga dari periwayatan Ibnu Mas'ud. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencerca sahabatku. Janganlah kalian mencerca sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Karena sesungguhnya seorang dari kalian, ya, apabila berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai segenggam emas yang diinfakkan para sahabat, tidak pula separuhnya. Inilah di antara keutamaan sahabat. Walaupun amalannya sama, tetapi kualitasnya beda. Bahkan dari segi kuantitas kita lebih banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bersedekah emas sebesar gunung Uhud, ternyata tidak akan menyamai segenggam, bahkan separuh dari satu genggam tersebut, emas yang diinfakkan para sahabat. Apa rahasianya? Rahasianya adalah amalan-amalan hati. Amalan hati kita ketika beribadah beda dengan amalan para sahabat, yaitu keikhlasan, rasa cinta kepada Allah, pengagungan terhadapnya, rasa takut dan pengharapan, itu berbeda. Kenapa beda? Karena iman kita berbeda. Kenapa iman berbeda? Karena ilmu kita berbeda. Ilmu kita sungguh jauh dari ilmu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengikuti ilmu yang telah diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikianlah. Setiap kita melewati satu hadis yang disampaikan para sahabat ataupun asar-asar yang berisi nasihat para sahabat, tentunya kita mengingat jasa-jasa besar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sehingga termasuk akidatu ahli sunnati wal jamaah memuliakan, menghormati, mencintai dan mendoakan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wasiyatun, yang dimaksud dengan wasiat adalah hiyal amrul muakkadul muqarrar, suatu perkara yang ditekankan lagi ditetapkan. Perkara yang ditetapkan dengan penekanan, itu namanya wasiat. Artinya sesuatu yang sangat penting sekali. Khatamuhu al-khatim bifathit ta wa kasriha. Al-khatim itu bisa dibaca al-khatam atau al-khatim. Taknya di fathah atau di kasrah. Halqatun dzatu fassin min ghairiha wa khatamtu 'ala al-kitabi bi ma'na taba'tu. Khatam itu adalah cincin yang memiliki apa namanya, mata, ya, mata cincin atau batunya. Iya. Wa khatamtu 'ala al-kitab, kalau kita mengatakan khatamtu 'ala al-kitab, aku telah memberikan khatam terhadap sebuah kitab, bi makna tabattu, maknanya adalah aku memberikan stempel, cap, ya, sebagai tanda bahwa itu adalah surat resmi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin yang itu fungsinya juga sebagai stempel, ya, kalau surat itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Qala al-ma'na al-ijmali lil athar. Makna athar ini secara global. Yadhkur Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam law wasa lam yusi illa bima wasa bihi Allah tabaraka wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andaikan memberikan wasiat, maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kecuali dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan, kecuali sama dengan wasiat Allah. Fa inna Allah qad wassa bima fi hadhihi al-ayat. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berwasiat dengan apa-apa yang terdapat di dalam ayat-ayat ini, yaitu surat Al-An'am 151 sampai 153. li'annahu subhanah qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi dzalikum wassakum bihi. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menutup setiap ayat darinya, yakni dari tiga ayat ini, selalu ditutup dengan firman Allah, dzalikum wassakum bihi, demikianlah diwasiatkan kepada kalian. Maka menunjukkan ini adalah wasiat Allah. Wa innama qala ibn Mas'udin dzalika, dan hanyalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan demikian, lamma qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, innar raziyata kullar raziyah mahala bainana wa baina ay yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Sesungguhnya kerugian yang sangat besar adalah apa yang menghalangi antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menuliskan wasiatnya. Jadi ini adalah sesuatu yang disesali oleh Ibnu Mas'ud, afwan Ibnu Abbas, sehingga beliau mencela, ini kerugian besar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia tidak sempat menulis apa-apa sebagai wasiat bagi umatnya. Maka setelah itu keluarlah asar ini. Fadzakarahum Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu anna indahum minal Qur'ani ma yakfihim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kemudian mengingatkan kepada para sahabat bahwa mereka memiliki Al-Qur'an yang sudah mencukupi mereka. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi ila bima fi kitabillah. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau memberikan wasiat, tidaklah beliau berwasiat kecuali dengan apa yang terdapat di dalam kitabullah. Baik. Jadi asar ini maksudnya adalah andaikan ada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pasti akan berwasiat sama dengan wasiat Allah. Iya. Sampai-sampai begitu yakinnya Ibnu Mas'ud, sehingga beliau mengatakan di atasnya seakan-akan ada cap atau tanda resmi sebagai wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hakikatnya tidak ada, ya. Ya, tidak ada tanda surat resmi 10 wasiat dan dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seakan-akan maksudnya demikian. Iya. Inilah kedalaman ilmu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai seorang yang selalu belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatu hadzal athar lil bab, kecocokan athar ini dengan bab pembahasan, atau lebih tepat kecocokan dengan ayat yang sebelumnya kita bahas. Bayanu anna ma dzukira fi hadhihi al-ayat kama huwa wasiyatullah fa huwa wasiyatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penjelasan bahwasannya apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini sebagaimana dia adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pula merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsallahu bihi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala juga wasiatkan. Iya. Jadi hakikatnya afar ini penekanan untuk menjelaskan kepada kita pentingnya berpegang teguh dengan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-An'am mulai ayat 151 sampai 153, terutama wasiat yang pertama yaitu kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min qawl Ibnu Mas'udin. Pelajaran yang bisa kita petik dari ucapan Ibnu Mas'ud tersebut, al-awwal yang pertama, ahammiyatu hadhil wasaya al-ashar. Pentingnya 10 wasiat ini. Sebab dia adalah wasiat Allah dan juga dia adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan dia dimulai dengan hak yang tertinggi, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditauhidkan dan menjauhi perbuatan syirik. Maksudnya di sini, kita sebagai hamba perlu lebih memperhatikan wasiat-wasiat ini untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Thani, pelajaran yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihi Allah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dengan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan. Fa kullu wasiyatin lillahi fahiya wasiyatun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua wasiat Allah itu juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Wasiat Allah adalah wasiat Rasul. Wasiat Rasul juga wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian taat kepadanya, kepada Rasul, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Dan apa yang dilarang, tinggalkanlah. Apa yang beliau larang, tinggalkanlah. Ya. Maka siapa yang taat kepada Rasul, taat juga dia kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah, berarti dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan inilah rahasianya. Kenapa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah terdiri dari dua kalimat namun disebutkan dalam satu rukun? Kenapa tidak disebutkan la ilaha illallah rukun yang pertama, kemudian Muhammadur Rasulullah rukun yang kedua, tetapi dalam satu rukun? La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Iya. Sebab hakikat apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau hanyalah penyampai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya. Sehingga setiap mukmin mesti membenarkan setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang beliau ucapkan itu berasal dari hawa nafsu, melainkan itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari asar Ibnu Mas'ud ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, umku ilmi sahabah wa dikkatu fahmihim li kitabillahi azza wa jalla. Kedalaman ilmu para sahabat dan kedetailan pemahaman mereka terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ucapan-ucapan para sahabat. Para sahabat memiliki nasihat-nasihat yang ringkas namun maknanya umum, maknanya luas, maknanya mendalam. Dari apa yang mereka pahami terhadap Al-Quranul Karim, betapa tidak, Al-Quran turun di masa mereka dan turun dengan bahasa mereka. Bahkan tidak jarang turun untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi di antara mereka. Dan yang mengajarkan mereka Al-Quran itu siapa? Ya, sudah sampai di mana, bapak-bapak? Halo, baik. Yang ngantuk, tafadhal berwuduk dulu. Sampai di mana tadi saya? Gimana, Pak? Yang, baik. yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka tidak tanggung-tanggung. Seorang pendidik yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat sebagai Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam, yang Al-Quran turun kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Al-Quran diturun di masa para sahabat, turun dengan bahasa mereka, tidak jarang untuk menyelesaikan problem-problem mereka, mereka yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut, masalah mereka yang turun untuk menjadi solusi bagi masalah-masalah mereka, ayat-ayat itu turun untuk menjadi solusi bagi masalah itu. Demikian pula mereka diajarkan langsung oleh orang yang pertama kali turun Al-Quran kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar, ya, kalau mereka lebih paham terhadap Al-Quran dibanding kita. Iya. Oleh karena itu, maka di sini terkandung kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran, demikian pula terhadap As-Sunnah. Iya. Sampai kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, apabila seseorang menafsirkan Al-Quran, kemudian ternyata penafsirannya berbeda dengan penafsiran salaf, berbeda dengan penafsiran sahabat, maka orang akan mengatakan ini dua kemungkinan. Penafsirannya yang salah atau penafsiran sahabat yang salah. Tentunya, kalau kita memiliki akal yang sehat, kita akan mengatakan kemungkinan besar yang salah adalah penafsiran selain sahabat. Ya, penafsiran kita. Ya, kalau kita menafsirkan sendiri, kemudian berbeda dengan penafsiran sahabat, maka dua kemungkinan, penafsiran kita yang salah atau penafsiran sahabat. Maka secara akal sehat, kita akan mengatakan kemungkinan terbesar yang salah adalah penafsiran kita. Iya. Dan sudah pasti kitalah yang salah, yang benar adalah penafsiran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka asar yang mulia ini menegaskan kepada kita tentang kewajiban mengikuti jalan salaf di dalam memahami Al-Quran was-Sunnah. Ya. Al-Quran was-Sunnah ini kita tidak diberikan beban untuk mengatakan menurut saya makna ayat ini seperti ini, menurut analisa saya makna hadis ini seperti itu. Tidak ada beban bagi kita untuk melakukannya. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah mempelajari penafsiran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan itu yang kita ikuti. Tidak halal bagi kita berbicara tentang ayat Allah, tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu. Ya. Apa itu ilmu? Ilmu itu yang dimaksud adalah pemahaman sahabat terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Iya. Dalil-dalil dalam Al-Quran dan sunnah, demikian pula ucapan para imam menunjukkan hal tersebut, yaitu tentang kewajiban mengikuti pemahaman sahabat. Di antaranya yang sudah sering kita dengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Maka ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang satu kaum yang telah Allah ridhoi. Dan ini sifatnya umum. Termasuk Allah telah meridhoi bagaimana metode mereka beragama, pemahaman mereka terhadap Al-Quran wa Sunnah. Sehingga tidak ada jalan lain bagi kita untuk meraih keridhaan Allah kecuali mengikuti orang-orang yang telah Allah ridhoi. Oleh karenanya Allah mengatakan, Allah juga meridhoi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah juga akan meridhoi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di sini dijelaskan dua syarat untuk meraih keridhaan Allah. Pertama, mengikuti mereka. Yang kedua, mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Artinya, keridhaan Allah kepada seseorang tergantung dua perkara ini. Sejauh mana dia mengikuti sahabat, dan sejauh mana dia mengikuti mereka dengan ihsan. Dan dalam surat An-Nisa, ayat ke-115, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, sudah jelas dalilnya, masih berdebat, masih menentang, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin ketika ayat ini turun tidak lain adalah para sahabat. Maka kata Allah, kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka Allah mengancam siapa yang menyelisihi jalan Rasul dan para sahabat dengan akan disesatkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Iya. Dan dalam surat Luqman ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa kullun minas sahabah munibun ilallah." Dan setiap sahabat adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepadanya. Dan para sahabat orang-orang yang kembali kepada Allah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَيُّنِيبِ. Dialah Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang kembali kepadanya. Siapa orang-orang yang Allah berikan hidayah pertama kali untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya para sahabat. Ini semua di antara dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an kewajiban mengikuti jalannya para sahabat. Mengikuti pemahaman sahabat. Tidak menafsirkan Al-Qur'an macam-macam tanpa mengikuti penafsiran para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini juga dari hadis Ibnu Mas'ud dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka lagi, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Muridnya sahabat dan muridnya sahabat. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perpecahan umat. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini jelas. Tidak ada jalan yang selamat kecuali mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karena itu, ulama sepakat. Ulama menasihati untuk mengikuti jalannya para sahabat. Kita perhatikan ucapan Ibnu Mas'ud sendiri. Beliau berkata, Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang mau meneladani, maka hendaklah mereka meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya dari seluruh umat. Wa a'maqaha ilman, dan paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takallufa, dan paling sedikit merasa terbebani atau memberat-beratkan diri. Wa aqwamaha hadiyan, dan paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, dan paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullahu lisuhbati nabiyihi wa iqamati dinih. Mereka adalah suatu kaum yang memang Allah pilih untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Itu bukan suatu kebetulan. Para sahabat menjadi murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama beliau, itu bukan suatu kebetulan, memang pilihan Allah. Karena Allah tahu hati-hati mereka yang paling baik, jalan mereka yang paling lurus, sehingga mereka lah yang dipilih untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menegakkan agamanya. Maka kata beliau, fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah asar-asar mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Dan berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, ketika beliau mendatangi markas Khawarij untuk berdialog dengan mereka, mengajak mereka kembali kepada sunnah, kata Ibnu Abbas kepada mereka, ataitukum min indi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar wa min indi ibni ammin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sihrihi. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajirin dan ansar, dan dari sisi anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa alaihim nazala al-Qur'an fahum a'lamu bita'wilihi minkum wa laysa fikum minhum ahadun. Dan kepada merekalah Al-Qur'an itu diturunkan sehingga mereka lebih tahu tentang takwilnya, yaitu tafsirnya terhadap Al-Qur'an dibanding kalian, sedangkan tidak ada satupun dari kalian yang termasuk sahabat. Ini ucapan Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij. Akhirnya panjang lebar beliau berdialog sehingga disebutkan ketika itu juga 2000 orang bertobat, ya. 2000 orang bertobat kembali kepada sunnah. Baik. Berkata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul. Wajib atasmu mengikuti asar-asar salaf, meskipun manusia menentangmu. Dan jauhilah akal-akal tokoh, para tokoh, para akal-akal manusia, meskipun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang memukau. Ya. Kita diperintahkan mengikuti asar para sahabat dan jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang-orang yang dianggap tokoh, dianggap cendekiawan, dianggap kiai, dianggap ustadz, tetapi menyelisihi jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan beliau mengingatkan, meskipun mereka menghiasi pemikiran-pemikiran mereka itu dengan ucapan yang indah, yakni retorika yang bagus. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihin wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka dan meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan berkata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, faqad thabata wujub ittiba'is salaf rahmatullahi ta'ala alaihim bil kitabi was sunnah wal ijma'. Dan telah tetap kewajiban mengikuti salaf, semoga Allah merahmati mereka, berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah dan ijma' kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama. Taib. Mungkin ada orang yang mengatakan, kalau sahabat berbeda pendapat, sahabat mana yang kita ikuti? Bahkan ada yang mengatakan, kebanyakan masalah atau bahkan seluruh masalah sahabat berbeda pendapat. Maka kita jawab, yang pertama, dalam masalah akidah atau masalah-masalah prinsip penting dalam akidah, sahabat itu tidak berbeda pendapat. Ya, perbedaan pendapat itu terjadi dalam masalah-masalah furu', masalah cabang, kebanyakan dalam masalah-masalah fikih. Adapun dalam masalah akidah, dalam usul, dalam prinsip akidah, usuluddin, usul-usul agama, pokok-pokok agama, sahabat tidak berbeda pendapat. Mereka umumnya sepakat. Mungkin bisa saya berikan contoh. Sahabat, bahkan tabi'in, dan seluruh ulama ahlu sunnati wal jamaah sepakat. Allah istiwa di atas arsy-Nya. Istiwa di atas arsy-Nya. Allah bukan di mana-mana. Seperti kata orang sufi, demikian pula orang syiah. Yang berkeyakinan Allah ada di mana-mana dan bisa menyatu dengan hamba-hambanya. Ini ijma' ulama. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Battah dan para ulama yang lainnya. Iya. Demikian pula sahabat sepakat bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar selama bukan kekafiran dan kesyirikan, dia tidak akan kekal di neraka. Sepakat sahabat. Ini diselisihi oleh Khawarij. Sebagaimana para sahabat sepakat untuk beriman terhadap ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah. Tidak boleh menolaknya dan tidak boleh menakwilkannya hingga keluar dari maknanya yang sebenarnya. Sebagaimana sahabat juga sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada para pelaku besar, para pelaku dosa besar dari kalangan umat ini. Ini diselisihi oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Sahabat juga sepakat untuk memerangi para penentang zakat. Ya. Seperti di masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Iya. Sahabat juga sepakat, demikian pula tabi'in. Orang yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini kesepakatan yang diselisihi oleh orang-orang Syiah. Dan masih banyak lagi yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalatin." Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan atau membuat umatku bersepakat di atas kesesatan. Baik. Sekarang permasalahannya, bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat? Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Idza jitama'u akhadna bijtima'ihim." Kalau sahabat sepakat, maka kita ambil kesepakatan mereka. "Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifhu ghairuhu akhadna biqaulihi." Dan apabila seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lain, maka kita juga mengambil pendapat tersebut. Fa in ikhtalafu, Lalu ketika para sahabat berbeda pendapat, akhadna biqawli ba'dihim, maka kita ambil pendapat sebagian mereka. Walam nakhruj min aqawilihim kullihim, dan kita tidak keluar dari semua ucapan mereka. Ya, perhatikan, ini ucapan imam besar, imam mujtahid, yang ilmunya luas diakui oleh seluruh umat. Ternyata pendapat beliau tidak keluar dari pendapat sahabat. Beliau itu hanya mengikuti pendapat para sahabat. Ya. Kata beliau, kalau sahabat sudah sepakat, ambil. Sudah pasti benar itu. Ini satu. Yang kedua, kalau ada seorang sahabat berpendapat dan sahabat lain tidak menyelisihinya, itu juga ambil. Yang ketiga, kalau sahabat berbeda pendapat, maka kita tinggal mengambil pendapat sebagian sahabat. Yaitu yang kita lihat lebih sesuai dengan dalil. Ya. Jangan kita buat pendapat sendiri. Ini subhanallah ucapan Imam Syafi'i, nasihat beliau. Padahal kita semuanya sudah maklumi ilmu beliau. Ternyata beliau tidak berani membuat pendapat baru. Ya. Beliau mengambil pendapat sebagian sahabat kalau terjadi perbedaan pendapat. Baik. Sebagaimana beliau juga berkata, wa idza qala ar-rajulani minhum fi syai'in qawlain mukhtalafain nazartu. Apabila dua orang sahabat memiliki dua pendapat berbeda, masing-masing pendapatnya berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka aku lihat, fa in kana qawlu ahadihima asbaha bi kitabillah atau asbaha bi sunnati min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhadtu bihi. Siapa yang pendapatnya lebih sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang aku ambil. Jadi sederhana, enggak usah bingung. Kalau sahabat berbeda pendapat, kita lihat mana yang lebih sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah, itu yang kita ambil. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Idza kana fil mas'alah an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan mukhtalaf, nakhtar min aqawilihim walam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairihim." Apabila dalam satu masalah yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perbedaan pendapat, maka kita pilih dari pendapat-pendapat mereka tersebut, dan kita tidak boleh keluar dari pendapat mereka kepada pendapat selain mereka. Wa idza lam yakun fiha anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala anis sahaba qaulun nakhtar min aqwalit tabi'in. Dan dalam satu masalah kita lihat pertama kali tentunya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada, baru ucapan sahabat. Kalau tidak ada juga ucapan sahabat, baru kita berpindah kepada ucapan tabi'in. Demikianlah agama ini dibangun di atas dasar ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi as-salafus saleh. Sebagaimana kita telah meyakini ilmu mereka yang sangat mendalam, demikian pula kita berkewajiban untuk meneladani mereka. Walhamdulillah, inilah faedah penting yang bisa kita petik dari pelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana cara meneladani semangat para sahabat dalam menuntut ilmu di tengah kesibukan duniawi, terutama bagi para suami yang harus bekerja mencari nafkah? Mohon nasihatnya. Pertama sekali, tentunya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu memberikan taufik dan menolong kita di dalam menuntut ilmu. Ini yang paling utama. Seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang ilmu ini diturunkan kepadanya pun masih diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yarhamukallah, wa qul rabbi zidni ilman, huma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Inilah yang pertama sekali harus dilakukan oleh setiap hamba. Bermohon hanya kepada Allah, meminta pertolongan kepadanya, bersandar dan bertawakal kepadanya. Baik. Yang kedua, mesti dipahami dengan baik bahwa ilmu adalah kunci kebaikan. Tidak akan mungkin seorang meraih kebaikan tanpa ilmu. Dan ukuran kebaikan seseorang adalah sejauh mana ilmunya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid-din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrima al-khair." Makna hadis ini adalah barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid-din, tidak berusaha memahami agama ini dengan baik, yaitu tidak mempelajari dasar-dasar Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kebaikan yang besar, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Itu bermakna sebaliknya. Siapa yang tidak menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah tidak akan mudahkan jalan ke surga. Dan artinya yang dimudahkan baginya adalah jalan ke neraka wal iyadzu billah. Ini pemahaman yang harus dibangun bagi setiap muslim. Ilmu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala mengingatkan, kebutuhan kita terhadap ilmu lebih dibanding kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makan minum berapa kali kita perlukan sehari? 2 atau 3 kali cukup. Sedangkan ilmu kita butuhkan sepanjang nafas kita, sepanjang hayat kita. Iya. Maka setiap muslim harus menyadari pentingnya ilmu dalam kehidupannya. Tidak akan mungkin dia selamat tanpa dia menuntut ilmu. Tidak akan mungkin akidahnya menjadi baik, tauhidnya menjadi lurus, ibadahnya menjadi benar, kalau tanpa menuntut ilmu agama. Tidak akan mungkin, mustahil. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan membuat-buat alasan apapun untuk menghindari majelis ilmu atau untuk menghindari kewajiban menuntut ilmu. Jangan bilang sibuk, jangan bilang alasan kerja. Kenapa? Para sahabat juga sibuk kok. Mereka juga orang-orang yang bekerja. Ada yang pegawai pemerintah, ada yang pedagang, ada yang petani, macam-macam. Ya, jadi tidak bisa dijadikan alasan. Demikian pula para imam-imam besar, para ulama. Ya. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, ulama besar. Beliau adalah seorang pengusaha sukses. Beliau seorang pengusaha sukses. Atau sebelum beliau, Uthman bin Affan, ya. Uthman bin Affan adalah seorang pengusaha sukses. Orang yang terkaya, ya, salah seorang yang terkaya di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan tanahnya Uthman yang beliau beli dengan harta kekayaannya untuk diinfakkan kepada para sahabat, yang tanah itu ada sumurnya ketika itu, ya, milik seorang Yahudi yang dibeli oleh Uthman dengan harga yang sangat mahal, sampai hari ini masih miliknya Uthman dan terdaftar di salah satu rekening di Saudi Arabia atas nama Sayyiduna Uthman radhiyallahu anhu. Ya. Dan sampai hari ini masih menjadi wakaf beliau. Ya, rekening atas nama beliau padahal orangnya sudah tidak ada. Ya. Jadi enggak bisa dijadikan alasan. Ya, itu enggak bisa dijadikan alasan. Para sahabat juga orang-orang yang memiliki pekerjaan-pekerjaan masing-masing. Taib. Yang kurang di sini adalah kemauan saja sebetulnya. Kurangnya tekad, kurangnya usaha, kurangnya kesabaran. Siapa yang berusaha? Siapa yang memiliki tekad kuat? Siapa yang bersabar? Bersamaan dengan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan jalan baginya. Allah akan berikan jalan. Iya. Ada saja jalan-jalan yang Allah berikan. Mungkin tadinya dia memiliki pekerjaan yang memang menyita waktunya, Allah berikan jalan yang lain, Allah berikan pekerjaan yang lebih ringan dan mungkin juga penghasilannya lebih besar dan dia punya kesempatan untuk belajar lebih luas. Maka ini yang harus dikuatkan. Tekad, kesabaran, usaha yang lebih keras untuk menyisihkan waktu dalam menuntut ilmu agama. Iya, jangan buat alasan-alasan seperti itu. Baik. Semua itu kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seseorang itu lebih banyak berdoa, lebih banyak bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sisi lain harus menyadari bahwasannya dunia adalah sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Jangan sampai kita tertipu mengumpulkan sesuatu yang akan kita tinggalkan dan melupakan sesuatu yang kekal abadi di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Mohon diulangi tentang empat orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil Al-Qur'an dari mereka. Itu hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudzul Qur'an min arba'atin. Min ibni Ummi Abdin wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Salim maula Abi Hudzaifah." Ambil Al-Qur'an dari empat orang, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim Maula Abi Hudzaifah. Hadis Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara menyampaikan yang baik kepada suami agar supaya beliau mau menghadiri majelis-majelis ilmu dan menjadikan ilmu agama sebagai kebutuhan hidupnya? Kadang angat-angatan, Ustaz. Apalagi kalau diajak menghadiri pada hari Sabtu atau Ahad karena beliau kerja Senin Jumat, alasannya suka capek, mohon solusinya. Ada apa yang terbaik bagi suami anak, Ustaz? Ini sama ya dengan pertanyaan yang pertama. Itulah diantara sebab-sebab untuk membangkitkan semangat dalam menuntut ilmu. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, menyadari pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Demikian pula yang ketiga, harus ada usaha yang lebih keras, tekad yang lebih kuat. Demikian pula di kita tambahkan bergaul dengan para penuntut ilmu. Jangan bergaul dengan ahlud dunia, dengan orang-orang yang senang dunia saja dan melupakan akhirat. Bertemanlah dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senang menuntut ilmu. Dan mungkin kalau suami masih enggan untuk hadir ke majelis ilmu, bisa dimulai dengan cara yang lain agar beliau bisa menuntut ilmu, mungkin dengan menghadiahkan sebuah buku atau memperdengarkan kaset-kaset ceramah, ya, dan lainnya, metode-metode yang lain, sehingga suatu saat insyaallah ta'ala beliau bisa lebih semangat dalam menuntut ilmu. Baik. Apabila seorang anak bertanya di mana Allah, bagaimana saya harus menjelaskannya? Sebelumnya tadi sudah disebutkan Allah istiwa di atas arsy. Katakan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran wa Sunnah, Allah ada di atas arsy, di atas langitnya. Arsy itu ada di atas langit. Iya. Allah ada di atas arsy, di atas langitnya. Iya. Dan ini sebetulnya sudah fitrah. Iya. Setiap anak juga, manusia memiliki fitrah. Allah itu ada di atas, di ketinggian. Ulu. Iya. Ini sudah fitrah manusia. Tidak ada masalah dijelaskan kepada seorang anak. Ditanamkan sedari kecil. Allah itu ada di langit, di atas arsy-Nya. Baik. Tentang surat At-Taubah ayat 100. Walladzina taba'uhum bihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Zaman kini ada ilmu kurang. Baik. Ada ilmu kurang amalan, tidak semangat dalam beramal. Bagaimana supaya ilmu itu bisa dampak dalam kehidupan sehari-harinya, dampak kepada lingkungan. Baik. Ini kurang lebih sama dengan apa yang kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama sekali adalah dengan berdoa kepada Allah, ya. Karena yang bisa memberikan taufik untuk mengamalkan ilmu hanya Allah. Ya. Ini hidayah taufik, kemampuan mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, tidak ada yang bisa memberikannya kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya, tidak ada manfaatnya. Disitulah justru perbedaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jelas tidak sama. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya pada amalan. Orang yang tidak mengetahui tidak mungkin bisa beramal, dan orang yang mengetahui dialah yang bisa beramal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu selalu mengajak untuk beramal. Siapa yang menjawab panggilannya, ilmu itu akan diam dalam dirinya, akan tetap. Tetapi kalau dia tidak menjawab, maka ilmu itu akan pergi darinya. Demikian karakter ilmu itu. Kalau kita tidak amalkan, dia akan pergi. Dia akan pergi meninggalkan kita, akan kita lupakan, akan terlupa. Iya, akan terlupa. Percuma kita capek-capek menuntut ilmu, kita tidak amalkan, tidak ada hasilnya kalau begitu. Dan ilmu itu akan hilang, akan terlupa. Demikian pula faktor lingkungan, pergaulan, teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu menasihatkan kepada kebaikan, itu juga berpengaruh. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bagaimana agamanya, tergantung sahabat dekatnya. Maka lihat-lihat siapa yang kalian jadikan sahabat dekat kalian. Itu berpengaruh. Ya, makanya tentang kisah pembunuh 100 nyawa, seorang alim menasihatkan pembunuh tersebut untuk hijrah, pindah tempat tinggal, jangan lagi bergaul dengan orang-orang yang melakukan maksiat tersebut. Ini juga berpengaruh. Baik. Wallahu ta'ala alam. Apa arti istiwa dalam bahasa Indonesia? Mohon penjelasan. Istiwa itu maknanya adalah al-ulu wal istiqrar. Ya. Al-ulu wal istiqrar. Ulu, tinggi, dan istiqrar, menetap di situ. Ya. Di tempat yang tinggi itu. Itu makna istiwa. Al-ulu wal istiqrar. Baik. Apa kata bahasa Indonesia yang pas itu? Ya, itu seperti itu maknanya. Al-ulu wal istiqrar. Ya. Yang paling penting adalah kita meyakini sifat istiwa bagi Allah. Iya. Pertanyaannya, bagaimana bentuk istiwa bagi Allah? Jawabannya adalah kita tidak tahu dan tidak boleh kita membagaimanakan. Iya. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah tidak beritahu. Tidak dalam Al-Quran, tidak pula dalam As-Sunnah. Kalau begitu, apa yang harus kita yakini? Yakini saja sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, jangan kita samakan istiwanya Allah dengan bersemayamnya makhluk. Makhluk, kalau dia berada di atas sesuatu, umumnya karena dia butuh dengan sesuatu tersebut. Ya, kita duduk di atas kursi. Kita butuh kepada kursi itu, bukan kursi yang butuh kepada kita. Ya. Kita ada di atas karpet, di atas permadani, kita butuh kepadanya, bukan dia yang butuh kepada kita. Ya, berbeda dengan Allah. Allah tidak butuh dengan arsy-Nya, tidak butuh dengan langit-langitnya. Bahkan mereka yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiwa maknanya adalah al-ulu wal istiqrar. Al-ulu, tinggi, wal istiqrar, tetap di situ. Ya, di ketinggian. Bukan seperti keyakinan orang sufi, Allah itu ada di mana-mana atau bahkan menyatu dengan makhluk wal iyadu billah. Dan ini adalah ijma' sahabat dan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Baik. Berkaitan dengan surat 45:23, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, apakah pelaku bid'ah termasuk pelaku syirik? Jawabannya tergantung. Ada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang sampai pada kekufuran, dan ada bid'ah mufassiqah yang sampai pada kefasikan. Tergantung bid'ahnya. Jadi bid'ah itu pun bertingkat-tingkat. Iya. Contoh bid'ah yang sampai pada kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Datang di kuburan orang-orang yang saleh. Berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Ini bid'ah sekaligus syirik. Karena berdoa kepada selain Allah berarti beribadah kepada selainnya. Sebab doa itu adalah ibadah. Ya. Demikian pula keyakinan orang-orang sufi. Bahwa agama itu terbagi dua, syariat dan hakikat. Ini bid'ah, kekufuran. Ya. Sebab keyakinan mereka, kalau seseorang itu sudah sampai pada derajat hakikat, dia tidak perlu lagi dengan syariat. Tidak perlu mengamalkan syariat, ini termasuk kekufuran. Baik. Adapun seperti zikir berjamaah, tahlilan, selamatan kematian, ini termasuk bid'ah, namun tidak sampai pada kesyirikan ataupun kekufuran. Baik. Jadi, ada yang mengeluarkan dari Islam, dan ada yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Mohon diulang, ambillah Al-Quran dari 4 orang, yaitu Ibn Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim, Maula Abi Hudzaifah. Tentang sahabat radhiyallahu anhum, Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho kepada Allah. Apakah otomatis apabila sahabat berbuat dosa, langsung diampuni Allah seperti kisah perang Siffin dan lain-lain? Baik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, para sahabat, betapapun mereka atau diantara mereka ada yang bersalah, maka dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan mereka yang begitu banyak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Termasuk para sahabat yang terlibat di dalam perang Siffin. Ya. Dan perlu diketahui, para sahabat yang terlibat dalam peperangan itu tidak banyak, ya. Ya, tidak banyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak lebih dari 30 orang. Padahal jumlah para sahabat begitu banyak. Tetapi mereka menjauh dari peperangan tersebut. Iya. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berbicara tentang kejelekan sahabat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga tangan-tangan kita dan pedang-pedang kita tidak ikut turut terlibat dalam peperangan yang terjadi antara para sahabat. Demikian pula kita harus menjaga lisan-lisan kita. Jangan ikut-ikutan mencela para sahabat. Sampai-sampai para ulama mengatakan, sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma itu adalah batu ujian terhadap ahlul bid'ah. Kalau dia mencelanya, maka itu ahlul bid'ah. Ya, itu batu ujian. Sama dengan Abu Hurairah juga batu ujian terhadap sebagian ahlul bid'ah. Itu tanda-tanda ahlul bid'ah. Mencela, berbicara tentang keburukan para sahabat adalah tanda-tanda ahlul bid'ah. Sehingga sahabat yang mulia Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpelang dengan Ali bin Abi Thalib adalah batu ujian terhadap ahlul bid'ah. Siapa yang memuji maka dia ahlus sunnah. Siapa yang mencela maka dia ahlul bid'ah. Iya. Ini sikap kita terhadap kesalahan-kesalahan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apalagi sahabat-sahabat yang secara khusus telah dipastikan ya nama-namanya sebagai penghuni surga. Ya, seperti 10 orang sahabat yang dijamin surga. Demikian pula Ahlul Badar. Demikian pula Ahlu Bai'atir Ridwan. Ya. Ahlul Badar, para peserta perang Badar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam hadis qudsi, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Silakan berbuat semau kalian. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Subhanallah. Keutamaan yang besar. Dan juga tentang Ahlu Bai'atir Ridwan. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhai tentang kaum mukmini kepada kaum mukminin yang berbaiat kepadamu di bawah asyajarah, di bawah pohon. Jadi, kesimpulannya seperti itu. Betapa ada kesalahan yang dilakukan para sahabat, maka kesalahannya tidak sebanding dengan kebaikannya yang begitu banyak. Ya, kebaikannya yang begitu banyak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Bagaimana kita mengetahui bahwa si fulan berpemahaman syiah? Baik secara zahir, dalam hal ibadah, maupun amalan yang lain. Agar kita tidak terpengaruh. Yang pertama sekali kita harus mendalami akidah ahlu sunnah. Itu yang pertama sekali. Kalau kita sudah mendalami akidah ahlu sunnah, apapun yang menyelisihinya, dengan mudah kita kenali. Apakah dia dari golongan syiah maupun yang lainnya. Iya. Yang kedua kita baca keterangan para ulama tentang ciri-ciri orang syiah. Ya, di antaranya adalah mencaci para sahabat. Ya, membenci para sahabat. Ini ciri-ciri orang syiah. Dan banyak lagi kesesatan-kesesatan mereka yang menjadi ciri khusus mereka. Seperti nikah mut'ah, nikah kontrak. Iya. Dan yang lebih parah dari itu adalah kesyirikan dan kekufuran mereka. Meyakini imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Mereka berdoa kepada imam-imam mereka. Iya. Demikian pula. Taib. Dalam ibadah-ibadah mereka juga banyak sekali keanehan-keanehan. Ya. Seperti orang-orang Syiah itu, kebanyakan mereka kalau sholat, sujudnya harus di atas tanah Karbala. Iya. Makanya tanah dari Karbala itu suka diekspor ya, ke seluruh dunia untuk orang-orang Syiah. Agar mereka sholat, sujud di atas tanah itu. Iya. Tanah suci menurut mereka. Karena di situ ada kuburan Husein, dan mereka berhaji ke kuburan tersebut. Ini kesyirikan. Iya. Demikian pula yang pernah kita saksikan di Masjid Nabawi. Orang Syiah itu kalau sebelum salam, dia menepukkan tangannya di pahanya. Ya. Seperti menepukkan, tapi kalau saya lihat tidak kena ke pahanya, tidak sampai kena. Ya. 2 atau 3 kali tepukan. Taib. Pokoknya kalau lihat ada yang sholatnya aneh-aneh, nah itu hati-hati saja. Taib. Wallahualam. Zaman sekarang tidak ada figur di hadapan kita. Apakah seorang figur perlu untuk memotivasi seorang dalam ilmu dan amal? Mungkin diperlukan. Tetapi, cukuplah bagi kita Al-Quran wa Sunnah sebagai petunjuk bagi kita. Cukuplah bagi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada termasuk wasiat Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, "Faman kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Ulaika sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa di antara kalian yang mau menjadikan seseorang sebagai panutan, maka jadikanlah panutan orang-orang yang sudah mati. Mereka itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Karena sesungguhnya orang yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Inilah kondisi orang yang hidup sekarang. Hari ini kita lihat berada di atas sunnah, tegar, kokoh, kuat. Di atas manhaj yang hak, belum tentu besok. Ya. Jadi kalau kita mau jadikan seorang sebagai figur teladan, cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang sudah mati itu lebih selamat daripada orang-orang yang hidup sekarang. Iya, makanya harus dijauhi sikap taklid buta. Apa namanya? Mengkultuskan seorang guru, ya, seorang saleh sehingga pandangan cinta menutupi segala aib. Ya, sebaliknya pandangan benci menyembunyikan segala kebaikan. Baik. Jadi bagaimana bila ada yang bilang Allah lebih dekat dari urat nadim? Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Dan Allah turun di sepertiga malam. Itu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu rabbuna fi kulli lailatin fi thuluthil lailil akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita turun pada sepertiga malam yang terakhir, fis sama'id dunya, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi itu ayat dan itu hadis. Baik. Pertama terkait ayat yang dimaksud dia lebih dekat daripada urat leher seseorang. Maksudnya apa? Ilmunya, pengawasannya terhadap kita, maka Allah lebih tahu, ya, tentang kita dibanding kita sendiri. Iya, itu maksudnya. Itu maksudnya. Bukan zat Allah yang datang kemudian menyatu dengan kita. Ya, bukan. Tetapi ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat, artinya Allah lebih tahu, ya, tentang kita dibanding diri kita sendiri. Adapun terkait hadis, maka jangan kita samakan antara makhluk dengan Allah, ya, antara makhluk dengan Allah, sehingga kita mengatakan kalau begitu ketika Allah turun arsnya kosong, nggak bisa. Itu sama saja kita menyamakan dengan makhluk, nggak sama, ya, ya. Pokoknya hukum-hukum makhluk yang kita pahami dengan logika kita makhluk itu jangan disamakan dengan Allah, ya. Nggak akan makhluk akalnya nggak akan sampai ke situ. Ya, ya diyakini saja seperti itu. Allah turun ke langit dunia. Bagaimana kondisi arsinya? Kosong atau gimana? Enggak usah ngomong sampai di situ. Ya. Enggak usah disamakan dengan makhluk. Ya. Yakini saja Allah istiwa di atas arsy setiap malam di sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia, selesai. Ya, enggak usah diperpanjang. Baik, seperti itu wallahu alam. Kedua ortu kami telah lanjut usia, telah berkurang akal dan penglihatan dan pendengarannya. Ingin sekali kami terangkan dan ingatkan selalu perkara tauhid, tapi kami belum tahu bagaimana caranya. Mohon nasihat Ustaz. Baik. Kalau sudah pikun dalam artian sudah tidak berpikir sehat, secara sehat akalnya sudah tidak sehat, maka dia sudah tidak ada taklif lagi, sudah tidak ada kewajiban lagi kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau akalnya masih berfungsi, berarti masih ada kesempatan untuk mengajarkan. Masih ada kesempatan untuk mengajarkan. Iya. Ini kalau akalnya masih berfungsi dengan baik. Apalagi kalau masih bisa melihat walaupun kurang, dan masih bisa mendengar walaupun kurang. Taib. Kalau memang tidak bisa melihat sama sekali, tidak bisa pula mendengar, tidak ada jalan untuk mengajari, ya tinggal didoakan. Ya. Kalau sudah tidak ada jalan untuk mengajari, intinya kita berusaha semampu mungkin. Kita berusaha semampu mungkin untuk mengajari dengan baik. Kalau sudah memang tidak ada jalan, maka tinggal didoakan. Tinggal didoakan. Selama dia masih muslim, ada peluang bagi kita untuk mendoakannya, baik ketika di dunia maupun setelah meninggal dunia. Dan termasuk yang bermanfaat bagi mayit adalah doa anak yang saleh. Kalau begitu, kita dituntut untuk menjadi anak-anak yang saleh. Dan kategori saleh adalah yang beramal dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita dituntut untuk menjadi anak yang saleh, sehingga dengan itu akan memberikan manfaat kepada orang tua kita di akhirat kelak. Demikian, wallahu taala alam. Baik, mungkin cukup. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini yang bisa ana sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.